작은 마타들이 뜨묵한 인도네시아 yang menyalakan kalbu ku kibarkan merah putih dengan jemarimu yang selalu bertasbih berguguran rindu kau tahu di tanah air biji-biji cinta seperti kuntum zikir wangi air mata oh duhai Ustaz Abdul Somad kami bermunajat ingin bersamamu sampai pada waktu. Api ungu.